sambil menemani perjalanan Anda. Ya mungkin pindahan Anda dari Jakarta sudah mulai memasuki, kayak teman-teman saya yang dari semalam tuh udah pada wow, touchdown Jogja, udah pada di Jogja semua nih. Mungkin udah mulai penuh juga di Jogja ya. Dan sebagian tadi kalau Bang Hafi bilang, nah lebaran ini efeknya sampai ke daerah-daerah, karena pertukaran uang baru itu kemarin sampai berapa triliun gitu ya Bang ya. Nilainya gede banget gitu. Nah yang belum kita lihat sebenarnya kalau mau lebaran itu yang paling penting itu laporan dari Perum Pegadaian. Itu yang belum kita tampak kemarin di awal ya. Itu yang belum saya baca gitu loh. Biasanya itu indikator yang interesting gitu loh. Jadi kalau Perum Pegadaian mengatakan tahun ini bisnis mereka naik sekian di bulan puasa, itu tanda-tandanya baik atau tidak baik. Ayo tunjuk jari siapa yang sudah mampir ke Gambar Timbangan. Itu berarti yang maksa Bang. Tapi memang uniknya gitu ya memang ya. Oh bukan memang uniknya begitu, tapi kan ini kan seperti sebuah ritual setahun sekali ya. Jadi ya kalau kita lihat situasinya begitu. Dan kalau Anda mengatakan apakah ini dipaksakan, sangat gitu loh. Di apa, bukan ini hampir kebanyakan dari orang-orang kita itu masih memaksakan diri, dan itu dikatakan nggak ada yang namanya lebaran sederhana gitu loh, nggak afdol katanya. Ya, jadi kalau masa kagak ada baju baru, kopiah baru, peci baru, sendal baru, sepatu baru, iya kan, sarung baru, semua makanan minuman, walaupun ini ya nggak biasanya makan daging hari raya, makan lo rendang gitu ya. Jadi kalau menurut saya apakah ini dipaksakan? Iya, dan biarpun himbauannya seperti apa ya tetap aja gitu. Jadi kalau kemarin di koran banyak sekali orang-orang yang memasang koran bahwa kami corporate governance gitu loh. Corporate governance tidak menerima bingkisan apa segala macam gitu kan. Iya, bingkisannya kagak. Yang nyata kagak. Tapi yang nge-BB banyak. Ini kagak ada voucher. Oh, nih. Jadi lu korban kena ini ada voucher ya? Ini kagak ada voucher katanya. Terus begitu banyak juga yang ngasih cerita gitu. Kok tabungan Eka belum ada tanda-tanda kiriman katanya. Tapi kalau dalam jumlah gede ke rekening agak takut kali Bang ya, takut diperiksa. Enggak juga tuh. Kalau saya ngelihat di beberapa instansi gitu, tapi staff-staff saya masih melaporkan gitu loh. Gitu loh. Kalau kita ngasihnya kekecilan pada ngegeru tuh. Ah, kalau segitu mah kagak usah ditransfer sini. Cash-nya aja. Itu gue Bang itu. Kacau. Jadi apa masih tetap aja itu mah kagak bisa hilang itu mah. Gak hilang jadi tahu dirilah. Kalau nggak usah dikirim di kantor kan nggak apa-apa ya, kirimnya ke rumah ya. Tapi kan kadang-kadang kan risih gitu. Risih karena rumahnya ketahuan gitu kan. Jadi kadang-kadang kan orang lebih banyak kepada ya udah sini, tapi yang penting tahu dirilah gitu kan. Kalau udah mau lebaran, basa-basinya harus ada. Oke. Siap-siap nih Mitra Bisnis. Kita mesti break lagi. Nah, nanti kira-kira di sesi berikutnya Bang Kavi mau membicarakan apa lagi, terutama Anda yang sudah menunggu-nunggu ya, kira-kira rezeki apa lagi nih setelah lebaran. Jadi gak cuman gembor-gembornya sekarang aja, persiapan sebelum lebaran, nanti setelah lebaran mesti ngapain lagi ya. Kita akan kembali sesaat lagi.